JKT48, come in, you are next. JKT48 girl band. Bukan? Bukan. Terus apa? Idol. Idol group. Oke. Oke, oke. Ya udah, buruan deh mulai. Maju lagi. so nice.